Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa'inna suqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahmad azakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah azza wajal untuk melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Dan kita berharap dan meminta kepada Allah Azza Wajalla agar kita diberikan kemudahan untuk menjadi faham dan bisa mendapatkan barokah dari apa yang kita kaji pada sore hari ini, yaitu tanggal 6 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau tanggal 29 September 2022. Nah, kita sampai pada qauluhu wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala yadaini karimataini adimataini yadaini hadhihi tasniyatun karimataini wasfuhuma bil karam. Ya, karimataini wasafahuma bil karami adhimataini wasafahuma bil azamati wala budda li kulli wahidin min hadhihi al awsafi min dalilin. Qauluhu, ini perkataannya Syekh rahimahullah, wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala yadaini, kita beriman bahwasanya bagi Allah azza wajal itu Allah azza wajal mempunyai dua tangan, karimataini adimataini. Dan di sini kalau dari apa yang disebutkan dalam penjelasan, ya, kita itu beriman bahwasanya Allah mempunyai, bagi Allah itu mempunyai dua tangan. karimataini azimataini, yang dimana dua tangan itu mempunyai sifat karimataini, yang karim, dua-duanya karim, dua-duanya mulia. Azimataini, dua-duanya agung. Dan di surat Al-Maidah disebutkan bal yadahu mabsutatani, di atasnya Mas dilihat dari 6 bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, di Al-Maidah 64. Jadi kita beriman bahwasanya bagi Allah Azza wa Jalla itu mempunyai dua tangan. Di mana dua tangan itu karimataini, dua-duanya mulia. Azimataini, dua-duanya agung. Dan di sini disebutkan ayat di surat Al-Maidah 64, bal, bahkan atau sebaliknya, yadahu, kedua tangannya, kedua tangan Allah Azza wa Jal, mabsutatani, terbuka, keduanya tangan Allah Azza wa Jal terbuka, yunfiku kaifa yasha, Allah Azza wa Jal memberi rezeki sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, ini penjelasannya, kita sekarang masuk pada penjelasan. Qauluhu nu'minu wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala, ya. Ini bukan bidaini ya. Ya, Mas, itu Mas, bukan ba. Di fotokopiannya antum ya. Ya daini. Itu masih ada tulisannya bi. Ya, tambahin titik satu lagi. Nah. Jadi fotokopian yang ada di tempat antum itu, antum boleh coret-coret. Itu tim Yakoma yang buat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada ikhwan-ikhwan yang sudah bekerja keras untuk membuatnya, diberikan ganjaran yang terbaik. Ya. Sehingga paling enggak antum ada referensi. Bukan hanya sekedar oh kajiannya Ustaz Zaki itu gundulan terus. Nah, tidak gundul. Hanya harokatnya itu akan ada ketika di kajian. Dan terjemahnya juga ada, akan ada di kajian. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan Ustaz, ini kitabnya sudah ada terjemahannya atau belum? Kita jawab, insya Allah terjemahannya ada. Tapi ketika antum datang kajian, insya Allah ada. Nah, karena kita mengkaji di sini bukan tematik, kita mengkaji di sini kitab. Ini terlepas dari apa yang menjadi kekurangan ana untuk tidak mengawali kajian-kajian di Magelang ini dengan tematik. Ana lebih cenderung untuk mengambil faedah dari apa yang kita bahas, yaitu kitab. Sehingga kalau misalnya ada yang berpendapat, Ustaz kok kajiannya dibikin judul tematik saja gak apa-apa, tapi memakai kitab. Ana katakan, iya itu bagus, tapi ana belum mampu seperti itu. Ana baru mampunya seperti ini. Makanya ana bersyukur bahwasanya kemampuan ana terbatas. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kebarokah dari yang seperti itu, Mas. Iya. Jadi ana lanjut lagi. Dan yadaini di sini bukan badaini ya. Ya, atau bidaini di fotokopiannya itu, Mas. Ya. Kurang ba. Itu karena memang kalau di ya. Jadi nu'minu bi anna Allah Ta'ala Ya. Itu bukan bi anna Allah, tapi bi anna lillahi. Ya. Itu juga harus antum perbaiki juga. Ya. Alhamdulillah. Tidak ada masalah, Mas. Bahkan yang nulis di kitab pun ada yang salah. Nah. Jadi wa nu'minu bi anna lillahi, bukan bi anna Allah di situ. Antum benarkan? Ya. Kita beriman bahwasanya bagi Allah, Allah itu mempunyai yadaini, dua tangan, karimataini, dua tangan yang Allah sifati dengan kemuliaan. Azimataini, dua tangan yang Allah sifati dengan keagungan. Itu lebih enak membacanya dan menerjemahkannya. Jadi karena di situ karimataini, azimataini adalah sifat bagi tangan, maka kita menyebut bahwasanya yang memberikan sifat adalah Allah Azza wa Jalla, bukan tangan itu sendiri. Paham maksudnya? Nah, maka nanti akan disebutkan di sini. Kata-kata yadaini, ya, yadaini. Ini sambil kita berlatih untuk menerjemahkan kontekstual terjemahan kitab-kitab akidah itu harus jauh lebih berhati-hati dibandingkan ketika kita menerjemahkan kitab-kitab di luar akidah, karena di situ membawa banyak persepsi. Jadi jangan sampai cara kita menerjemahkannya hanya letter lock. Nah, inilah bedanya antara ketika kita menghadap kitab dan hanya sekedar antum membawa buku terjemahan. Itu enggak akan sama rasa dan kenyamanannya. Nah. Yadaini di sini, ya. Yadaini, kedua tangan di sini, hadihi tasniyatun. Ini adalah bentuk dua. Bentuk dua. Hadihi tasniyatun. Ini adalah bentuk dua. Ya, atau di sini bentuk dua. Kita tidak mengatakan sepasang. Ingat. Tidak layak bagi kita untuk menyebut itu sepasang. Tapi adalah hadihi tasniyatun. Karena tasniyatun itu beda dengan zaujain atau zaujan. Paham? Pasang itu adalah negatif, positif, laki dan perempuan dan seterusnya itu. Ya. Paham sampai sini? Jadi hadihi tasniyatun, ini adalah bentuk dua. Karimataini wasofahuma bilkarami. Nah, ini karimataini, dua yang karim. Artinya dua tangan Allah Azza wa Jal, Allah sifati keduanya dengan bilkarami, dengan karam, dengan kemuliaan. Azimataini, keduanya yang besar. Wasofahuma bil'adhamati, Allah Azza wa Jal memberikan sifat kepada keduanya dengan kebesaran. Bukan kebesaran orang Indonesia ya. Wah, ya, halen. Bajunya Ahrizal kebesaran misalnya. Atau badannya Ahrizal yang kebesaran. Nah, ini pun bukan maksud dari kebesaran itu adalah punya konotasi yang negatif. Bukan. Tapi maksudnya Allah di sini lebih cenderung keagungan. Karena dalam bahasa Indonesia agung dan besar itu sesuatu yang beda. Jauh lebih bisa difahami ketika kita mengucapkan agung. Ya. Nah, kemudian Kita teruskan. Naam. Wala budda li kulli wahidin min hadhil awsafi min dalilin. La budda, wala budda. Wajib bagi setiap wahidin, bagi setiap masing-masing sifat tersebut, min hadhil awsafi, dari sifat-sifat tadi, itu apa? Karimataini, azamataini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Min dalilin, harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Kenapa? Kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mempunyai dua tangan. Dua tangan yang Allah sifati dengan kemuliaan. Dua tangan yang Allah sifati dengan keagungan. Nah, bukan disifati. Wasofa. Itu beda. Keduanya disifati dengan kemuliaan. Keduanya disifati. Bukan disifati. Di sini wasofa, di sini. Ya, Allah Azza wa Jalla yang memberikan sifat itu. Paham maksudnya di sini? Nah. Jadi tetap kita menggunakan sesuatu yang wadih, yang rajih, yang tidak sama dengan yang lain. Nah. Kemudian. Amma. Ini kita baca ini dulu. Amma dalilu tasniyati fa qawluhu ta'ala bal yadahu mabsututani yunfiku kaifa yasha, di surat Al-Ma'idah ayat 64. Dalil tasniyah, dalil bahwasanya tangan Allah itu ada dua. Tasniyatun di sini. Dalil tasniyati. Faqalu ta'ala, firman Allah ta'ala. Bal. Ya. Yadahu. Sebaliknya. Bal. Atau bahkan. Yadahu. Kedua tangan Allah Azza wa Jal. Mabsutatani. Terbuka. Kedua tangannya terbuka. Yunfiku kaifa yasha. Allah memberikan rezeki sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa qala ta'ala li syaitan, dan Allah ta'ala berfirman kepada syaitan. Jadi dalilnya pertama tasniyah itu adalah Al-Maidah ayat 64. Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Wa qala ta'ala li syaitan, dan yang kedua adalah Allah Azza wa Jalla berfirman kepada syaitan, "Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman kepada syaitan, "Apakah yang menghalangimu? Ma manaka? Apa yang menghalangimu, mencegahmu an tasjuda, untuk engkau bersujud, lima khalaqtu biyadayya, dengan apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Di surat Sad 75. Ya, "Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Ini dalil yang kedua tentang Allah Azza wa Jalla mempunyai dua tangan. Ingat itu, Mas. Nah, Mas, maju sedikit, Mas. Biar nanti yang belakangan masih dapat tempat. Nah, sudah kelahiran. Jadi ada dua dalil bahasanya Allah Azza wa Jal itu mempunyai dua. Dan dua di sini adalah dua tangan. Itu yang pertama di surat Al-Maidah ayat 64. Bal yadahu. Ini di sini apa? Yadahu mabsutatani. Ya. disebutkan yadahu, bukan yaduhu. Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Bahkan, namun sebaliknya, kedua tangan Allah Azza wa Jalla mabsutatani, terbuka. Yunfiku kaifa yasha. Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki dari mana saja Allah kehendaki. Nah. Mas, berikan kursi buat Pak Utomo. Nah. Jazakallah khair. Nah. Nah. Nah. Jadi di situ itu yang pertama bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Kemudian yang kedua adalah di surat Sad 75, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang mencegahmu untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kemudian ini dalil tentang apa? Tasniyah. Sekarang wa dalilu ala annahuma karimataini. Ini tentang karimataini. Dalil. Dan ini menunjukkan apa? Detailnya ahlu sunnah wal jamaah semuanya itu dengan dalil, mas. Bukan hanya dengan asbun. Atau hanya sekedar mendalili dengan abab saja. Seperti penyair. Enggak. Ahlu sunnah wal jamaah itu memberikan semuanya itu dengan dalil. Tidak dengan asbun atau asal-asalan. Nah. Wadalilu ala annahuma karimataini. Dan dalil bahwasannya kedua tangan Allah Azza wa Jalla Allah sifati dengan karimataini. Ya, bahwasannya kedua tangan Allah Azza wa Jalla Allah sifati dengan kemuliaan. Annahuma karimatani, bahwasannya keduanya itu adalah karimatani, mulia. Qoluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, mabsutatani. Ya, terbuka, dua-duanya terbuka. Wal bastu diddul qabdi. Wal bastu, terbuka. Ya, ini terbuka itu seperti ini, mas. Bastu. Diddul qabdi, qabdi itu menggenggam. Ya. Innallaha la yaqbidu ilman intiza'an min sudurin nas, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Ya, itu sesungguhnya Allah itu tidak mencabut, menggenggam. Mencabut ilmu langsung dari dada manusia. Tapi, yakbidu biqabdil ulama. Tapi mencabutnya dengan menggenggam orang-orang yang punya ilmu. Artinya apa? Mencabutnya, mewafatkannya. Begitu juga apa? Al-qabidu ala sunnati kal-qabidu al-jamr. Orang yang memegang teguh sunnah itu seperti memegang bara api. Panas, mas. Sidik-sidik dalil, sidik-sidik dalil, sidik-sidik dalil. Itu berbeda dengan orang yang hanya sekedar membangun keyakinannya dengan seolah-olah. Menurut saya. Nah, dan abab yang lainnya. Sebagai untuk menjual. Menjual apa yang menurut dia bermanfaat. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya yang dicari adalah duit. Sebagaimana banyak orang itu bahkan sekarang berapa banyak orang ya di mana saja, nasallahu alaihi wasallam, kita mendapati beberapa ikhwan-ikhwan kita yang di situ semuanya ada perkara-perkara yang berkaitan dengan proses kematian. Ya, semoga Allah Azza Jalla memberikan kita kemudahan untuk bisa membuat tim untuk me-handle tentang prosesi kematian-kematian. Begitu juga kita bisa mendapatkan lahan untuk menjadi kuburan sunnah, kuburan yang tidak bercampur dengan orang-orang kafir. Dan itu juga perlu perjuangan dan banyak doa. Dan semoga nanti Allah mudahkan itu. Yang menjadi masalah adalah ada saja orang-orang yang saat itu dari sebab prosesi awalnya ya adi corot, wah ini sampai ininya putih ini mas. Allah musta'an, sudah nunggu panas-panas ini. Oh, engkang kaping sepisan, kaping pindho. Kaping pinten malih, Pak. Nikin onten dalil asri'u bil janazah. Bersegeralah untuk mengurus jenazah. Ini bukan kaping-kaping lagi, itu loh. Gemes. Melihat yang seperti itu anak gemes. Dan semoga Allah memudahkan itu nanti kita mempunyai tim sendiri. Ya. Sudah ini nanti pembukaan ini, pembukaan Allah Akbar. Dan anehnya itu pun dihandle dengan tim yang ala kadarnya dari sana yang dianggap sesepuh, tetua dan sok tua yang ada di kampung-kampung itu, ya akhirnya datang ke kuburan pun tidak tahu adab bagaimana mendatangi kuburan, tetap saja pakai sandal, tetap saja itu menginjak-injak kuburan yang ada, tetap saja ini dan itu, ya banyak pelanggarannya. Sedih sebenarnya. Ya semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang seperti itu. Ya, sedihnya karena apa? Itu sudah berlangsung banyak. Maksudnya apa? Ana 5 tahun di sini sudah mengalami banyak ikhwan-ikhwan atau kerabat-kerabatnya yang meninggal. Ya, sedangkan mereka jauh lebih banyak lagi daripada ana. Ana baru 5 tahun. Istilahnya dalam takutip ya, mereka tahunan di sini, tiap ada kematian mereka datang dan seterusnya, ya itu saja. Adi coro kaping sepisan, adi coro kaping pindu, waduh Allah mustahil. Nah, dan semoga Allah saja memberikan hidayah terus mas. Itu doa-doa kebaikan harus kita panjatkan kepada Allah aja, kepada mereka ketika kita melihat yang seperti itu. Menyedihkan, kenapa? Karena landasan mereka bukan dalil, tapi adat, kebiasaan, sesuatu yang dianggap umum, yang berlaku masyarakat. Yu umumnya ini gi, umumnya seperti ini. Nasehatullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedihnya di situ. Nah, kita lanjut mas. Itu tentang al-qabd, al-bastu didul qabd. Bastu buka, qabd itu genggam. Walihada jaa al-haditsu mufassiran lidzalika. Oleh karena itu ada hadis yang itu sebagai bentuk tafsiran dari yang demikian. Yadullahi, ya. Ini kontekstual dari dalil itu ketika disebutkan yadullah. Karena kaitannya, kalau kita berbicara tentang yad, itu harus paling enggak kita itu juga bisa memahaminya sebagai konsep yang di situ mempunyai kontekstual yang sesuai dengan dalil. Ya. Jadi, tentang hadis ini ya, tentang dalil ini yadullahi, ya disebutkan yadullah, tangan Allah di situ. Yadullah dalam lafaz yang lainnya banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan yad, tapi di sini Syekh menjelaskan dengan hadis ini. Ya. Jadi yadullah, tangan Allah azza jal. Ya. Ana ingin melihat di sini tentang konsep yang ada di hadis yang letterlocknya, karena terkadang apa yang ada di syarah hadis ini, ada hadis-hadis ini diriwayatkan bil makna, ada juga bil lafadz. Ya. Jadi di situ dijelaskan yadullahi ya mala. Dan di sini sebutkan ya mala ya sahaul laila wan nahar. Ya. Nah. Itu disebutkan tentang penjelasan bahwasanya tangan Allah itu ya ya mal'a. Artinya di sini syadidatul imtila, penuh, sangat penuh. Ya. Itu mal'a di sini adalah syadidatul imtila, sangat penuh. Ya. Bil khairi wal ata, sangat penuh dengan pemberian dan kebaikan. Sangat penuh dengan kebaikan dan pemberian. Syadidatul imtila bil khairi wal ata. Di sini adalah sangat penuh dengan kebaikan dan pemberian. Ya. Atau anak habis pakai tulisan aja biar lebih gampang di itu tentang mala'a ya. Itu adalah penuh dengan kebaikan dan pemberian. Ya. Yadullahi, tangan Allah Azza wa Jalla itu penuh dengan kebaikan dan pemberian. Nah, kemudian sahaul laila wan nahar. Sahaul laila wan nahar. Ini saha, itu bukan saha, diperbaiki. Kalau antum di situ saha, saha. Tasjid itu. Itu karena hewan-hewan kita mengambilnya dari Google Lens. Ya, tidak ada yang salah di situ, hanya untuk memudahkan. Maka kalaupun antum mendapatkan itu, antum boleh coret-coret di situ. Setelah coret-coret tetap Mas mendoakan kebaikan. Karena adanya tulisan itu akan banyak membantu antum untuk bisa mendapatkan ilmu, bukan hanya gundulan sebagaimana yang dikeluhkan oleh sebagian ikhwan-ikhwan. Ya, kajiannya gundulan. Ya. Marake bosen wong gundul itu. Ya. Ahlan wa sahlan. Ya. Ini beliau punya rambut, alhamdulillah. Nah. Datang ja'ar rajul du syar. Naam, Allah barik. Naam. Nah, ini tentang mala. Itu adalah penuh dengan kebaikan dan pemberian. Sa'ul laila wan nahar. Walaupun di dalam lafaz yang lainnya itu ada sebelumnya di riwayat Imam Bukhari nah itu jelaskan la yughiduha nafaqatun. Nah, sebelum ini makanya kenapa ada koma di sini Mas ya, ini ada tulisan sebelumnya ya, ini sebelumnya ana tuliskan di sini. Ya. La yughiduha. Yughiduha. La yughiduha. La yughiduha. Ini ghin. Nafaqatun. Nafaqatun. Nah. Ini ada setelah ini, Mas. Ini gini. Nah, ini ada lafaz. yadullahi mal'am. Ya. La yughiduha nafaqatun. Ini di Sahih Bukhari dan Muslim. Ada tambahan di situ. La yughiduha nafaqatun. La yughiduha ay la tangkusuha. Tidak mengurangi. Nafaqatun nafkah. Ya, nafaqah. Pemberian rezeki. Mahma adumat au kasurat. Walaupun permintaannya banyak sekalipun, itu tidak akan mengurangi, mas. Bal hiya saha'ul layla wan nahara. Saha, bukan saha di situ. Saha'ul layla wan nahara. Kata-kata saha ay kathiratul ata' fi kullil awqati. Ini saha'ul layl. Saha artinya kathiratul ata'. Banyak pemberian. Ya, fi kulli awqati, di setiap waktu. Banyaknya pemberian di setiap waktu. Saha di sini adalah banyaknya pemberian di setiap waktu. Nah. Banyaknya pemberian di setiap waktu. Ini saha. Ya. Ini saha. Dan malak tadi itu adalah penuh dengan kebaikan dan pemberian. Kemudian di sampingnya apa sebelumnya saha itu adalah la yughiduha an-nafaqatun. Ya. Tidak pernah mengurangi sedikit pun dari pemberian, dari rezeki, pemberian rezeki. Nah, kemudian katsiratul ata' fi kulli awqatin fa huwa subhanahu la yanqusuhu al-infaq wa la yumsiku khasyatal faqri. Karena di sini saha'ul lail wan nahar artinya senantiasa memberikan kecukupan kepada hamba-Nya di setiap waktu. Allah azza wajalla itu tidak akan berkurang dalam memberikan rezeki dan tidak pernah menahan takut untuk menjadi fakir. Menahan diri untuk menjadi, takut menjadi fakir. Sama halnya, itu adalah termasuk perbedaan antara al-khaliq dan makhluk. Antum berapa banyak sekarang bentuk apa, mas? Bentuk pekerjaan baru. Pekerjaan baru yang gimana, Ustaz? Ya, adanya di Indomaret, Alfamart, mesti ada yang duduk, itu mbah-mbah atau ya seperti itu. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Ya, ada yang kerudungan, ada yang pakai peci dan yang lainnya. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Semuanya itu muslim secara zahirnya, ya. Tapi mereka minta-minta. Nah, antum belanja 100.000, ya, kembaliannya ada 2.000, ada 5.000. Ada 50.000. Kira-kira yang diberikan kepada yang seperti itu yang mana, mas? 2.000. Iya. Yakin. Hakul yakin. Pertama, ini juga ikhtilaf para ulama. Ikhtilaf ulama bahwasannya apakah orang yang minta-minta seperti itu dikasih atau tidak. Ada dua pendapat yang rajih, yang kuat, tapi nanti akan ada yang lebih rajih lagi. Yang pertama adalah tidak memberi dengan maksud apa? Untuk takdib. Sebagai bentuk pelatihan. Enggak boleh, mas, minta-minta, haram. Ya. Kenapa? La yazadu ar-rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamati wa laisa fi wajhil muz'atul lahmin. Senantiasa orang yang minta-minta. Dalam lafaz lainnya takasurun. untuk memperbanyak harta. Jadi itu sebagai apa? Mata pencarian. Minta-minta itu mata pencarian. Itu kelak di yaumil kiamah dia akan datang dalam keadaan tidak punya seonggok daging pun di mukanya. Nah, nasallahu alaihi. Itu dengan dasar itu tidak boleh orang itu memberikan kepada orang yang seperti itu, karena apa? Itu sudah menjadi kebiasaan, bukan sekali dua kali, Mas. Kalau sekali dua kali antum beda. Atau beda lagi kalau dia itu masih ada barang yang dijajakan, itu lebih mulia. Jauh lebih mulia daripada ketika dia duduk di tempat-tempat toko-toko yang seperti itu. Nah, yang kedua adalah memberi. Dengan memberi. Itu maknanya adalah karena meyakini. Ya. Ma naqasatul mal bi min sadaqah. Tidak akan berkurang harta itu dengan sebab sadaqah. Ya, mau sedekah berapapun enggak ada berkurangnya. Nah. Terus gimana? Kalau itu dua pendapat itu satu boleh, satu tidak boleh? Nah, yang rajih adalah kita melihat orang fakir dan miskin itu ya adalah definisinya adalah la yastati'u an ya yabhas an iktifa binafsihi la indahu istiqa'ah an yugniya nafsahu, yaitu orang itu tidak punya kemampuan untuk mencukupi dirinya. Nah, sehingga di sini kecukupan itu bukan masalah harta, ingat, tapi di situ masalah apa? Ya, kutu yaumiyah. Apa, Mas? Kutu yaumiyah. Kutu yaumiyah adalah bahan makanan pokok yang dibutuhkan setiap harinya. Jadi, ini yang ketika ana mendapatkan nasihat dari Syaikh Al-Masyar Ridhullah dan seterusnya, Masyaikh di sana sering memberikannya itu berupa langsung benda, Mas. Bukan uang. Paham Masyaikh di sini? Hatta bahkan antum ke ya ke kalau tukang parkir beda, karena di situ ada restribusi dan yang lainnya ya, ada sudah ada ketentuannya, tapi di situ Pak Ogah ya, pembantu polisi-polisi yang ada di jalanan ya, kadang kalau kecelakaan sudah dia lari saja ya, tidak mau tanggung jawab. Tapi di situ bagaimana kita itu menyadarkan mereka, yaitu kita membantu mereka bukan dengan cara memberikan uang, tapi antum atau kita di sini langsung memberikan barang. Langsung memberikan barang, ima minuman, mineral, kemudian atau beras 5 kilo, enggak ada masalah, Mas. Antum berikan di situ, atau gula atau yang lainnya, barang-barang makanan pokok yang kemudian apa? Tidak akan disalahgunakan dia untuk sesuatu yang lainnya. Ustaz, kan bisa lagi dijual. Ya, itu sudah, antum sudah beratu dimah, antum sudah berlepas dari apa yang antum bisa. Antum bisanya seperti itu. Ya, misalnya kita punya warung, Mas, ada yang minta-minta. Ya, maka alangkah baiknya kita kasih makanan dan minuman, cukupi dia. Pak Mas Yunji. Bukan kemudian membiarkan dia terus-terus meminta-minta. Bahkan kita ngobrol aja, ngobrol dia apa yang menjadi permasalahan dia. Walaupun kita bisa bantu, alhamdulillah. Bifadlillah wa ni'mah. Paham sampai sini ya? Ya, inilah yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak melulu kemudian apa melestarikan budaya memberi tanpa ada pendidikan. Tanpa ada alasan yang syar'i. Bukannya kita bakhil, Mas. Kaum muslimin tidak boleh bakhil. Kaum muslimin atau ini harus meyakini tentang apa yang menjadi sifat Allah Azza wa Jalla ini. Kathrutul ata. Banyak memberi, Mas. Ya. Ustaz, kalau saya bisanya uang, gimana? Boleh, enggak ada masalah, Mas. Tapi dengan syarat. Ya. Antum memberikan uang kepada Pak Ogah yang sedang merokok. Maka, Mas, monggo Mas, ampun nggih tubas rokok nggih. Jangan dibuat untuk beli rokok nggih. Seperti itu memberikan syarat dan itu boleh. Al-muslimuna ala syurutihim, muslim itu sesuai dengan syarat yang sudah disepakati. Kalau kemudian dia menggunakan uang itu untuk kemaksiatan dia, membeli rokok dan yang lainnya, maka kita sudah berlepas diri. Paham sampai di sini, Mas? Nah. Kemudian, Mas. Qala al-ulama, berkata ulama rahimahullah, as-saha'u kathratul ato, kathratul ato'i, banyak memberi. Wa hadha yadullu ala annahuma karimatani. Ini menunjukkan bahwasanya keduanya, artinya kedua annahuma di sini apa? Kedua tangan Allah Azza wa Jalla. Itu karimatani. Itu mempunyai sifat. Allah memberikan sifat pada kedua tangan Allah Azza wa Jalla itu yang banyak memberi. Ya, karena karim itu kasratul ato. Bukan hanya mulia saja, Mas. Beda. Ya. Indonesia semuanya karim-karim, mulia-mulia-mulia. Tapi yang mulia yang bagaimana? Karena mulia itu secara umum. Dan spesifiknya adalah kasratul ato, banyak memberi. Nah. Wallah la ahada akramu minallahi. Maka wallahi demi Allah la ahada akramu minallahi. Tidak ada yang lebih banyak memberi dibandingkan Allah Azza Jalla. Yaduhu mala'a. Kedua tangannya penuh dengan pemberian. Saha'ul laili wan nahar. Ya. Itu senantiasa memberikan di setiap waktu, baik malam maupun siang. Enggak pernah kendat. Enggak pernah berhenti. Sebagaimana sekarang, siapa yang kira-kira memberikan antum kemudahan untuk hadir di sini, Mas? Ya Allah Azza wa Jalla. Antum bisa hadir. Lah, ana. Bisa jadi ini melar, ini kursinya gini bengkak masih dan seterusnya. Ya. Tapi ini semua kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Iya. Karena tadi malam pun ini masih nut ini, Mas. Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan, Mas. Tidak ada yang kemudian di situ begitu saja. Wah, adanya itu, kebaikan itu, ya karena seperti perkataan Qarun. Apa Mas perkataan Qarun? Ya. Innama utitu ilmi indi. Ya. Yang diberikan kepadaku itu adalah karena ilmu yang ada pada sisiku. Aku itu tahu Taurat. Aku tahu Taurat. Ya. Walaupun disebutkan di tafsir jalan lain adalah qallu min Musa wa Harun. Ya, derajatnya itu lebih di bawahnya Nabi Musa dan Harun. Ya. Itu menunjukkan apa, Mas? Orang sok-sokan. Ya. Merasa bahwasanya dia bisa ini, bisa itu, nah sama. Kita enggak bisa apa-apa, Mas. Ya. Maka seperti yang seperti ini adalah ketika kita tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla kasratul ato dan kita sebagai hamba itu adalah apa saja rezeki yang Allah berikan sekarang ini adalah dari Allah Azza wa Jalla, maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar rezeki berupa nikmat-nikmat kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i ini senantiasa kita mudah untuk mendapatkannya, kita bisa istiqomah di atasnya. Itu terus doa, Mas. Tidak ada yang bisa menjamin kita itu untuk terus menuntut ilmu syar'i kecuali kemudahan dari Allah Azza wa Jalla, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ustaz, saya pulang kerja itu sudah zero energy. Sudah nol, utul, enggak ada sama sekali. Tapi saya pengin sekali, Ustaz, duduk di majlis ilmu. Ya, mendengarkan Al-Quran, hadis, dan pencerahan dari para ulama. Ya. Anda katakan, Mas, enggak akan mungkin antum itu bisa datang di majlis ilmu kecuali ketika antum tidak berdoa, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau antum minta kepada ana pemahaman, gak akan ana bisa beri, Mas. Ana bukanlah orang yang bisa memberikan pemahaman kepada antum semuanya. Menjadikan antum pintar semua, enggak. Itu dari Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ada orang yang overestimate, terlalu berharap dengan ustadznya, ya, ustadznya harusnya itu sudah ana WA, kok tidak balas? Ya, udahlah. Saya gak ikut kajiannya aja. Gak butuh saya sama kajiannya. Apa urusannya WA dengan kajian, Mas? Coba berpikir yang sehat. Apa urusannya membalas WA dan hadir tidaknya kajian? Yang hadir dan butuh kajian kita semua. Sedangkan WA urusan lain, Mas. Bisa jadi saat itu tidak bisa menjawab. Kondisi orang macam-macam. Ya. Jadi tetap kita khusnudzon kepada orang. Kita dengan orang yang baru kita kenal saja khusnudzon. Nah, ini sudah kenalnya lama. Malah justru didahulukan suudzonnya. Nasallahu alaihi wasallam. Ini perlu dicatat ini, Mas, ya. Ya, semoga Allah Azza Wajalla memberikan hidayah kepada ya kaum muslimin yang masih seperti itu. Diri kita terkadang seperti itu, tapi kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Azza Wajalla agar senantiasa Allah mudahkan untuk kita memperbaiki diri kita. Nah. Lanjutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wasallam, ya jaiz di situ. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ardh? Akhbiruni hal huwa qalilun am katsirun la yuhsa fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi. Allahu akbar. Ai lam yankus. Allahu akbar wa hada dalilun ala azamati karamillahi subhanahu wa ta'ala wa kathrati khairatihi. Nah. Di sini antum lihat sahaul lail wan nahar. Ya. Allah azza jalla itu senantiasa memberikan di setiap waktu, baik malam maupun siang. Rasulullah SAW bersabda, ara'aitum. Ya, ara'aitum itu apa artinya, Mas? Ya. Ara'aitum, tidakkah engkau melihat ma anfaqa, apa yang Allah telah infakkan, Allah berikan, mundu khalaqas samawati wal ardo, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Akhbiruni, kabarkanlah kepadaku. Hal huwa qalilun am katsirun la yuhsa, apakah itu sedikit atau banyak? La yuhsa, ya, atau tidak bisa dihitung. Ya. Ya. Di sini tentang dalil ini. Ya. Ini banyak penjelasannya. Ya. Wah, ampun iki ya. Allah musta'an. Naam. Manusia biasa, Mas. Kalau ada bau seperti ini tidak terpancing, antum ya dipertanyakan kebiasaan. Antum luar biasa. Ya. Qalilun. Ya. Di sini hadza huwa qalilun. Nah, jadi am katsirun? Am katsirun? Apakah ini sedikit atau banyak? Ya. Nah. Jadi ini kalau disebutkan di dalam catatan kakinya 2 di sini Akhrajul Bukhari Kitab Tafsir Bab Suratul Hud bab wa kana arsyu 'alal ma', itu arsy-nya Allah Azza wa Jalla itu berada di atas air. Jadi di sini ya. Ini kaitannya dengan 6. Lam yaghid ma fi yaminihi. Lam yaghid ma fi yaminihi. Nah. Disebutkan di sini penjelasan. Panjang ini hadisnya. Ya. Ini berkaitan juga Naam. Ini hanya untuk sebagai ana ngecek dari ya qadarullah. Tadi enggak sempat. Ya. Ma fi yaminihi di sini ada lafaz yang sebenarnya bukan dari lafaznya Imam Bukhari. Ya. Jadi ini mutawwalan panjang. Ya. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Imam Nasa'i, kemudian Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, qala Allahu azza wajalla, "Anfiq unfiq 'alaika wa qala yadullahi mala la taghidu nafaqatun sahaa'ul laila wan nahar." Wa qala ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqas samaa' wal arda fa innahum lam yaghid ma fi yadihi wa kana 'arshu 'ala al ma' wa biyadihi al-mizanu yahfidhu wa yarfa'u. Ini di soal Bukhari. Kalau tadi disebutkan oleh Syekh nomor 6484. Nah, ini hadisnya seperti itu, Mas. Allah Azza wa Jalla berfirman, ini hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Lari-lari. Jadi di sini kata-kata ara'aitum itu adalah lanjutan dari hadis yang sebelumnya. Jadi yadullahi mala'u, ya, yadullahi mal'a la yaghiduha nafaqatun. Tangan Allah Azza wa Jalla itu penuh dengan kebaikan dan pemberian. Tidak berkurang dalam memberikan nafaqah. Saha'ul laili sahaul laila wan nahara, senantiasa banyak memberikan di setiap waktu baik malam maupun siang. Waqala, dan Nabi SAW berkata, ara'aitum, bagaimana menurutmu, menurut kalian, ma anfaqa mundu khalaqas sama' wal ard, ya, apa yang telah Allah infakkan, berikan semenjak penciptaan langit dan bumi. Fa innahum la yaghid ma fi yadihi, sesungguhnya tidak berkurang, tidak mengurangi apa yang ada di tangannya. Yaitu ketika semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, terus memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, itu tidak mengurangi apa yang ada di tangannya. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan arshnya Allah Azza wa Jalla itu ada di atas air. Wa biyadihi al-mizan, dan dengan tangannya itu ada mizan. Ada mizan, ada timbangan. Ya. Yakhfidhu wa yarfa'u. Ada yang diturunkan, ada yang diangkat. Allah Azza wa Jalla menurunkan dan Allah Azza wa Jalla mengangkat. Ini di Sahih Bukhari. Nah, nanti insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Maka disebutkan nanti kita lanjutkan setelah salat Maghrib. Allahumma salli wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.